Namun perlu kita jelaskan kepada anak kita apa sih yang dikandung oleh rukun-rukun tersebut. Kemudian kalau orang beriman dengan rukun-rukun tadi, apa sih buah yang akan dibetik oleh orang tersebut? Apa dampaknya di dalam kehidupan keseharian? Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa, harus disesuaikan bahasanya, ungkapannya dengan tingkat pemahaman anak. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Pertama kali yang harus kita jelaskan kepada anak tentang iman kepada malaikat adalah kita katakan kepada putra-putri kita bahwa wajib hukumnya kita itu meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ini yang pertama harus kita jelaskan kepada anak-anak kita. Bahwa malaikat itu ada. Bukan sekedar dongeng atau cerita di negeri antah berantah. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa anak kita. Bahwa malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang benar-benar ada. Walaupun mungkin kita saat ini tidak bisa melihat wujud fisik malaikat tersebut. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri anak kita. Kalau misalnya anak kita bertanya, loh, Pak, Bu, bukankah kita ini gak bisa melihat malaikat saat ini? Atau belum bisa melihat malaikat. Masa kita disuruh beriman bahwa malaikat itu ada padahal kita tidak bisa melihatnya? Jawabannya ini, nak, merupakan kepatuhan kita kepada yang menciptakan kita, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa yang menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kita untuk beriman dengan adanya malaikat. Maka kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah dan sudah dikaruniai segala jenis kenikmatan, kewajiban kita adalah patuh dan taat dengan perintah Allah. Jadi ketika kita beriman dengan adanya malaikat, walaupun kita mungkin belum bisa melihat malaikat atau wujud fisik mereka, ini adalah bentuk dari kepatuhan dan ketaatan kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa malaikat itu ada, berikutnya perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita, malaikat itu fisiknya kayak apa? Ciri-cirinya seperti apa? Apa yang membedakan antara malaikat dengan kita manusia atau dengan makhluk yang lainnya seperti jin misalnya? Apa yang membedakan? Satu, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari bahan yang bernama nopo? Cahaya. Ini ciri fisiknya malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa, Bu? Dari cahaya. Dan ini tentu berbeda dengan manusia. Dan berbeda pula dengan jin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari nur. Napa nur, Bu? Cahaya. Cahaya itu bagus, nama buatan, Bu? Bagus, kita semuanya butuh cahaya. Entah itu di siang hari maupun di malam hari. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada malaikat dengan diciptakannya atau bahan dasar penciptaannya lah dari cahaya. Itu malaikat. Nah, kalau jin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Adapun jin itu diciptakan oleh Allah dari hawa panas dan dari api. Dari apa, Bu? api. Api niku rasanya panas. Makanya orang yang kesetanan, kelebon apa bu? Setan niku biasane rasane napa? Panas. Bukan hanya sekedar panas secara fisik, tapi juga hatinya panas, gemrungsung, senenge mesuh-mesuh, marah-marah, serudak-seruduk. Nah, maka hati-hati nggih Bu nggih, kalau misalnya kita berumah tangga, kemudian salah satu di antara pasangan, entah itu suami, entah itu istri, itu kok hari itu gawane jan. Hawanya itu panas terus. Kemudian sukanya marah-marah terus. Salah dikit marah, salah dikit marah. Wah, ya berarti pertanda lagi napa, Bu? Kesetanan. Lagi diganggu sama setan. Makanya kalau kita punya pasangan, ibu punya suami, atau bapak punya istri, mendapatkan pasangannya lagi seperti itu, diingatkan, nyebut pak, nyebut. Nyebut apa bu? Engkau jalani but, but, but. Maksudnya ingat, zikir kepada Allah. Istighfar, ta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu caranya. Bukan malah ketika suami marah jenengan ikut-ikut napa? Marah ora dadi. Lah wong geni ketemu karo geni, kudune geni kuwi ketemu karo napa, Bu? Banyu. Seharusnya api itu bertemu dengan air. Makanya ketika salah satu dari kita itu terasa tidak nyaman, panas, kemudian juga tidak tenang, itu salah satu pertanda bahwa kita ini sedang dirasuki oleh setan. Karena setan itu terbuat dari hawa panas dan dari api. Ini adalah jin. Yang ketiga siapa? Adam alias manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Dan Adam diciptakan dari bahan yang telah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa bapak kita Adam itu diciptakan dari tanah. Dari apa bu? Tanah. Jadi Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Itu bapak kita. Adapun kita, ya, kulo, jenengan, anak keturunan Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari nun sewu, dari air ma. Mani, mimma indafiq, dari air yang memuncrat, yaitu air mani. Bapak kita, Nabi Adam, terbuat dari tanah. Karena nenek, kakek, bukan nenek moyang, gitu, kakek moyang, Nabi Adam. Karena kakek moyang kita ini terbuat dari tanah, maka kita pun juga akan kembali kemana? Ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian itu diciptakan dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan lagi dari mana? Dari tanah. Itulah kita. Jadi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan, atau nenek moyang kita, kakek moyang kita dari tanah. Nanti kita akan masuk ke tanah lagi. Kemudian pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari tanah. Jadi ini ciri yang pertama dari malaikat, fisiknya diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya. Kemudian ciri fisik yang lainnya, malaikat ini Allah ciptakan punya sayap. Punya apa, Bu? Sayap. Sayapnya ini berbeda-beda jumlahnya antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Ada di antara malaikat ini yang punya sayap 2. Ada yang punya sayap 3. Ada yang punya sayap 4. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Fatir. Surat apa, Bu? Fatir ayat 1. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Berarti cuma itu saja, Ustaz, jumlahnya paling banyak 4. Oh tidak. Kelanjutan ayat tersebut, Allah mengatakan, Yazidu fil khalqi ma yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Jadi ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Contohnya malaikat sinten, Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya dalam Sahih Muslim diceritakan ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. 6 napa? 600. Sayape pinten, Bu? 600. Satu sayap panjangnya seperti jarak antara timur sampai barat. Satu sayap jaraknya seperti jarak dari timur sampai mana? Sampai barat. Itu panjang nggak, Bu? Bukan panjang, itu namanya puanjang, kata orang Jawa Timur. Kata orang Banyumas, duawa banget. Ya, dawane pol. Itu menunjukkan betapa besarnya malaikat. Di antara ciri fisiknya yang lain, jumlah malaikat ini tidak bisa dihitung. Yang tahu jumlahnya hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira malaikat itu jumlahnya cuma 10. Enggak. Malaikat itu jumlahnya banyak. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir ayatipun ayat 31. Dalam surat Al-Muddathir ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Kata Allah, tidak ada yang tahu jumlahnya tentaranya Allah. Siapa yang dimaksud dengan tentaranya Allah? Malaikat. Tidak ada yang tahu jumlahnya tentaranya Allah kecuali hanya Allah. Karena banyaknya sekali. Sekedar bayangan saja, kata Nabi SAW, di langit itu setiap jarak 4 jari. Setiap jarak pinten? 4 jari. Coba jenengan keluarkan jari-jarinya itu dijajar-jajar 4. 4 jari niki pinten senti, Bu? Maling ya. Berapa ya? Mungkin 10, 5 ya. 5, 10 lah ya. Setiap jarak 10 atau 5 cm itu ada satu malaikat. Jadi langit itu yang sedemikian luasnya, setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Ya silakan dihitung berapa jumlahnya malaikat. Itu padahal baru malaikat yang di mana? Yang di langit. Belum nanti malaikat yang setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur, yang keluar Baitul Ma'mur. Belum lagi malaikat yang hilir mudik di muka bumi, yang nanti akan kita jelaskan sebagian tugas-tugasnya. Ini ciri fisiknya. Adapun sifatnya seperti apa, Ustaz? Kalau tadi ciri fisik. Sifatnya, ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Sifatnya malaikat seperti apa? Di antara sifat malaikat yang paling menonjol, malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh kepada siapa? Allah. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara perbedaan antara malaikat dengan manusia. Jenengan patuh terus, Bu. Nah, para dengar, para pemirsa, saya kira masing-masing dari kita kadang patuh, kadang tidak. Malah mungkin lebih sering apanya? Tidak patuhnya, kayaknya seperti itu. Nah, kalau malaikat tidak. Di antara sifat menonjolnya malaikat, enggak pernah berbuat maksiat. Enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Terus apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yang mereka lakukan, mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa lelah. Itulah malaikat sifatnya yang sangat mulia. Sudah, berarti tadi kita sudah belajar beberapa ciri fisiknya malaikat. Kemudian kita juga belajar beberapa sifatnya malaikat. Sekarang perlu juga kita sampaikan nama dan tugasnya malaikat. Karena malaikat itu banyak. Ada sebagian dari malaikat-malaikat itu yang punya nama. Dan namanya tersebut ada yang kita ketahui dan ada pula yang tidak kita ketahui. Dari malaikat-malaikat yang punya nama tersebut, ada yang mendapatkan tugas dari Allah dengan beberapa tugas. Seperti contohnya, malaikat Jibril. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul dan para nabi. Jadi yang mendapatkan wahyu niku rasul dan nabi. Kalau kita manusia biasa itu tidak mendapatkan wahyu. Ya, walaupun namanya wahyu. Walaupun namanya wahyu, tapi itu cuma nama saja. Dia itu tidak mendapatkan wahyu. Karena tidak ada rasul setahu kami yang namanya wahyu. Ya. Rasul itu ya rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dan seterusnya. Itu tugasnya malaikat Jibril. Kemudian ada juga malaikat yang lainnya namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah menurunkan hujan dan juga membagi-bagi. Mendistribusikan, ya. Makanya kadang-kadang kita dapatkan kadang-kadang neng Purbalingga udan deresep pol neng Purwokerto terange pol. Jangankan Purbalingga Purwokerto, yang beda kota kadang-kadang dalam satu desa saja cuma beda RW, yang di sini hujan yang di sini tidak hujan. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur turunnya hujan. Dan masih ada malaikat-malaikat yang lainnya. Ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak. Ada yang kita ketahui tugasnya, ada yang tidak. Di antara malaikat-malaikat itu ada yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini, pokoknya kapan diperintahkan tidak akan pernah mundur satu detik pun. Dan tidak akan maju satu detik pun. Saking taatnya kepada Allah. Kemudian ada malaikat yang tugasnya mencatat apa yang diperbuat oleh manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah setiap kata yang diucapkan oleh manusia, melainkan selalu ada malaikat yang siap untuk mencatat setiap apa yang kita ucapkan atau kita perbuat, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Ada juga malaikat yang tugasnya adalah keliling menghadiri majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ta'lim. Jadi ada malaikat yang tugasnya adalah menghadiri majelis ta'lim. Makanya ibu-ibu, ya, di sini tidak perlu berkecil hati. Seandainya ibu hanya satu orang dari desa ibu, ya, misalnya dari desa ibu itu yang hadir cuma ibu saja. Hadir pengajian. Yang lainnya pada sibuk kabeh mbuh nang endi kula sibuk. Tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena kita ini ditemani oleh para malaikat. Yang namanya teman malaikat itu beda dengan teman manusia, Bu. Kalau teman malaikat itu ora tahu jahil. Enggak seperti manusia. Kalau manusia itu suka usil. Kalau kita punya teman manusia suka usil. Ini temannya siapa, Bu? Malaikat. Kita enggak perlu khawatir akan diganggu oleh malaikat. Bahkan ada sebagian malaikat yang disebutkan bahwa mereka adalah malaikat hafadzah. Tugasnya adalah menjaga manusia. Tugasnya adalah menjaga manusia. Seandainya manusia itu akan ditimpa mara bahaya, sedangkan Allah belum menakdirkan dia tertimpa oleh mara bahaya tersebut, maka malaikat ini tugasnya yang melindungi kita. Makanya kadang-kadang kita dapatkan ada orang kecelakaan, mobilnya ringsek, ternyata orangnya selamat. Mungkin itu adalah salah satu yang dikerjakan oleh malaikat hafadzah. Hafadzah itu artinya penjaga, para penjaga. Makanya kita tidak perlu merasa khawatir. Manakala kita taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga ada malaikat yang tugasnya adalah mendatangi kita di kuburan. Namanya siapa, Bu? Mungkar dan Nakir. Tugasnya adalah bertanya kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan, terutama tiga pertanyaan. Siapakah Rabbmu? Kemudian siapakah Nabimu? Dan apakah agamamu? Ini pertanyaan mudah atau tidak, Bu? Mudah, no, Mbak? Mudah, nggih? Berarti kurang ngapalakan baik ya. Ya, tinggal dihafalkan saja berarti kita ini. Tinggal ngafal bagaimana caranya. Nek perlu engko sangu kertas nggih. Sangu kertas nang kuburan. Mbok kelalen nang kuburan. Malah nek perlu diwarai engko ndeyan. Nah, diwarai. Nek ditakoni sapa rokmu jawaban. Nah. Bukan saat itu mengajarinya. Ngajarinya itu ketika masih hidup. Wis mati nembe diwarai. Kon jawab temenan melayu. Ya. Jadi diajari itu ketika masih hidup seperti ini. Ya. Kita seperti sholat. Sholat kita itu sekarang waktunya kita sholat. Jangan nanti meninggal dikon sholat. Diundang-undang kon sholat. Ya ora bisa. Dipanggil sholat itu sekarang. Kalau orang sudah meninggal, tidak usah dipanggil sholat, karena dia tidak akan bisa sholat lagi. Kalau orang sudah meninggal, bukan sholat, tapi disolati. Maka, tugasnya malaikat, mungkar dan nakir adalah bertanya kepada orang-orang yang ada di kuburan, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan, maka mari kita persiapkan jawabannya. Ini adalah yang perlu kita jelaskan kepada anak kita. Jadi saya ulangi yang pertama, bagi para pendengar atau para pemirsa yang tidak memegang makalah, bisa dibaca di website tunasilmu.com. Bisa dibaca di website tunasilmu.com. Adapun ibu-ibu atau hadirin yang ada di sini bisa membacanya, bahwa tadi yang kita sampaikan pertama kali, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Setelah itu kita jelaskan juga kepada anak ciri-ciri fisiknya malaikat seperti apa. Lalu juga kita jelaskan sifat yang menonjol dari malaikat. Berikutnya adalah beberapa nama dan tugas malaikat yang kita ketahui. Yang terakhir, dan ini sangat penting, adalah apa sih buahnya kalau kita beriman kepada malaikat. Manfaatnya itu apa sih kita beriman kepada malaikat? Padahal malaikat itu mungkin tidak bisa kita lihat saat ini. Apa sih manfaatnya? Di sini saya bawakan ada 4. Dan ini bukan semuanya. Ini hanya sebagiannya saja. Yang pertama, manfaatnya kalau kita beriman malaikat. Manfaatnya 1. Kita akan semakin sadar tentang keagungan siapa? Allah. Kok bisa Ustaz? Wong berimannya kepada malaikat, kok kemudian nyambungnya menyadari keagungan, kebesaran, kekuatan Allah? Iya, karena kebesaran ciptaan, kebesaran makhluk ciptaan, itu menunjukkan kemahabesaran yang menciptakan. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa itu merasa kagum dengan besarnya malaikat Jibril yang punya berapa sayap? 600 sayap, yang satu sayap panjangnya seperti jarak antara timur sampai barat. Kalau kita kagum dengan besarnya malaikat Jibril, seharusnya kita itu lebih kagum kepada yang menciptakan malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril seperti itu besarnya, berarti yang menciptakan lebih besar. Makanya ketika kita sholat, kita awali dengan takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Allah Maha Nopo Besar. Jadi ini kita jelaskan kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita terkagum-kagum, malaikat Jibril besar sekali ya bu ya. Itu baru malaikat Jibril. Belum yang menciptakan malaikat Jibril. Yang menciptakan itu jauh lebih besar. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sehingga ketika anak percaya dengan adanya malaikat, dia akan semakin mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah manfaat atau buah yang pertama. Buah yang kedua adalah kita akan semakin berhati-hati ketika berucap dan berbuat. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita akan semakin hati-hati dalam berkata dan berbuat. Karena kita sadar bahwa di kanan kiri kita ada malaikat yang siap untuk mencatat. Dan ini sangat manjur, Ibu, para pemirsa, para pendengar yang kami hormati, sangat manjur untuk mengajari anak kita berperilaku baik, bukan hanya di hadapan ayah dan ibunya. Kadang-kadang kan kita mengeluh seperti itu, Ibu, kadang-kadang anak nang omah ketone manut banget. Kelihatannya penurut sekali. Ternyata ketika di luar rumah, nakalnya pol. Karena mungkin kita salah asuh. Di dalam diri anak kita itu ditanamkan rasa takut kepada orang tua. Sehingga ketika tidak kelihatan sama orang tua, maka dia tidak lagi merasa diawasi. Padahal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian juga merasa waspada bahwa Allah ini menugasi para malaikat untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita. Nah, ini kalau kita jelaskan kepada anak-anak kita, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia itu menyembunyikan kesalahan itu, lalu akhirnya bocor kepada kita. Misal, contoh, anak sudah mulai nyoba-nyoba merokok. Baru SD sudah mulai merokok. Dia berusaha menyembunyikan serapat mungkin. Tapi sepandai-pandai tupai meloncat, akan jatuh pula. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai, akan tercium juga baunya. Anak mulai bibirnya agak menghitam. Ini contoh-contoh orang-orang, ciri-ciri orang yang merokok. Kemudian juga ketika berbicara, bau mulutnya, apa bu? Tidak enak. Mambu sangit, nggih bu, nggih. Nggih napa ten bu? Nggih. Mungkin pengalaman bu ya, ada di antara suami ibu yang masih merokok. Ya. Ketika ternyata kita bisa mendeteksi perbuatan anak tersebut, kita panggil anak kita. Kemudian pelan-pelan kita tanya, nak, apakah kamu sudah mulai melakukan perbuatan yang tidak terpuji? Mungkin dia akan menyebut, oh tidak bu, saya tidak ini, tidak ini. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa setiap apa yang engkau lakukan, kita lakukan, itu dilihat sama Allah, nak, walaupun ibu tidak tahu. Setiap apa yang kamu lakukan, nak, kita lakukan, itu dicatat sama malaikat, walaupun ibu tidak melihat. Maka jujurlah, nak. Ya, jadi pelan-pelan kita jelaskan kepada anak kita, sampai anak kita akhirnya dia terbuka. Kalau anak sudah mengakui kesalahannya, maka saat itu tidak perlu anak itu dipukuli. Ya. Tidak perlu. Kalau anak sudah mengakui kesalahannya, kemudian dia itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut, oh iya betul, ini ada catatan. Ini keliru ini. Malaikat yang menurunkan hujan siapa tadi, Bu? Kok di situ ditulisnya malaikat siapa? Israfil. Saya keliru. Yang betul malaikat siapa, Bu? Mikail. Malaikat sinten? Mikail. Ini terima kasih saya diingatkan. Kalau enggak nanti keterusan. Malaikat Mikail. Israfil itu yang meniupkan apa? Trompet. Maaf, terima kasih ini atas masukannya. Bukan malaikat Israfil, tapi malaikat siapa? Mikail. Ya, malaikat Mikail. Kita lanjutkan, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara buahnya adalah kita akan merasa tenang ketika berpegang dengan agama ini. Walaupun kita sendirian, kadang-kadang kita merasa terpencil, merasa terkucil. Merasa kita itu sendirian. Karena di satu desa mungkin cuma kita yang ngaji. Cuma kita yang berusaha untuk meniti sunnah Nabi SAW. Kita merasa terasing. Kita merasa dikucilkan oleh masyarakat kita. Ada sebagian orang karena merasa tidak tahan dengan perasaan ini, akhirnya dia kembali melakoni, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia tinggalkan. Karena dia itu merasa hidupnya sendirian. Kita katakan kepada orang-orang tersebut, kalau Anda beriman dengan malaikat, para malaikat, maka Anda akan merasa lebih tenang dan damai. Kenapa? Karena sejatinya walaupun Anda sendirian, secara lahiriah di desa Anda, sesungguhnya ada ribuan malaikat yang bersama Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan ini akan memotivasi kita, akan menyemangati kita untuk lebih tegar lagi di dalam mengikuti ajaran agama, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tanpa merasa kita dikucilkan, tanpa merasa kita diasingkan. Kita meyakini bahwa para malaikat yang jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan atau tidak terhitung, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, dan mereka akan bersama dengan kita. Kemudian yang keempat, di antara buahnya, kita waspada. Kita waspada menghadapi malakul maut, malaikat pencabutnya nyawa. Karena malaikat ini siap untuk mencabut nyawa kita kapan dan dimanapun kita berada, kalau diperintahkan sama Allah. Malaikat ini senantiasa mengintai kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita lebih bersiap-siap lagi untuk menghadapi kematian. Ini beberapa manfaat dari beriman kepada malaikat. Inilah cara kita menyampaikan rukun iman yang kedua kepada anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita baca pertanyaan yang masuk lewat SMS. Ustaz, anak saya umurnya 10 bulan. Kalau marah, kepalanya dibentur-benturkan ke tembok atau ke lantai. Begitu juga dengan kakaknya, kadang mukulin kepalanya sendiri. Bagaimana mengatasi anak-anak kemarahannya seperti ini? Itu harus dibawa ke dokter untuk dicek apakah anak ibu punya kelainan atau tidak. Bisa jadi anak ibu punya kelainan yang biasa diistilahkan dengan autis atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya. Saya khawatir itu bukan sesuatu yang wajar, tapi itu sudah melewati batas kewajaran. Maka perlu dicek ke dokter, mungkin ada penyakit tertentu dalam diri anak ibu. Kalau memang ternyata tidak ada penyakit tertentu, ya kewajiban orang tua adalah mengawasi anaknya ketika dalam kondisi seperti itu. Kalau dia belum bisa diomongi, ya kita melakukan kontak batin dalam tanda kutip, kita dekap anak kita. Kemudian pelan-pelan kita omongi, kita doakan, kemudian kita bacakan Al-Quran di telinga anak kita dengan harapan nanti insya Allah kemarahannya akan mereda. Ya, silakan dari pendengar Radio Roja. Apakah perilaku orang tua kepada anak akan berpengaruh kepada pribadi anak ketika sudah dewasa? Jawabannya iya, sangat berpengaruh. Jadi dicontohkan kalau orang tua tidak perhatian sama anak, ketika kecil nanti gantian anaknya tidak perhatian sama orang tuanya ketika besar, ya iyalah. Ada kaidah yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan ala keburukan yang serupa. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan dari kebaikan, ya kebaikan yang serupa. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai orang tua hati-hati dalam berperilaku dan menyikapi anak kita. Kalau itu sudah terlanjur, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Apa yang kita lakukan kepada anak kita berupa tidak peduli kepada anak-anak kita, kita tebus kesalahan itu dengan meningkatkan kepedulian kita kepada anak. Sehingga anak-anak kita itu bisa terobati. Dan kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang baik, soleh, dan solehah. Pertanyaan berikutnya silakan. Jawabannya, ketika ada anak yang suka menyendiri, apakah pasti dia itu bisa melihat makhluk halus atau apa yang biasa disilahkan punya indera keenam? Jawabannya tidak pasti, tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada anak suka menyendiri karena memang perilaku atau tabiatnya seperti itu. Dia dibagi oleh Allah kebiasaan tabiat suka menyendiri. Ada yang memang tabiatnya seperti itu. Maka kalau kita melihat anak punya kepribadian seperti itu, dia cenderung menyendiri, cenderung diam, cenderung tidak berinteraksi dengan orang lain, maka kita sebagai orang tua punya tugas untuk membiasakan dia berinteraksi. Pertamanya dengan orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melebar kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada tetangganya. Jadi pelan-pelan anak itu diajarkan untuk berinteraksi. Adapun apakah anak itu bisa melihat makhluk halus? Jawabannya bukan hanya anak. Ya, orang dewasa pun bisa. Cuman itu bukanlah sebuah keistimewaan. Bukanlah sebuah keistimewaan. Bisa melihat makhluk halus tapi bukan dalam bentuknya yang asli. Bukan dalam bentuknya yang asli. Para ulama berbeda pendapat apakah manusia bisa melihat makhluk jin atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang mungkin cukup kuat adalah bisa tapi ketika tidak dalam bentuknya yang asli. Cuman itu bukan keistimewaan. Nah, itu bukan keistimewaan. Maka anak yang seperti itu mungkin perlu juga diobati dengan cara diruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi pendengar Radio Bas silakan. Apakah malaikat nama-nama yang kita pelajari dulu itu benar? Ada beberapa nama-nama yang benar seperti tadi saya sebutkan malaikat Jibril, malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail. Ada pula beberapa nama malaikat yang penamaannya itu berlandaskan hadis yang kurang kuat atau dalilnya kurang kuat. Di antaranya apa yang biasa disebutkan dengan malaikat Ridwan. Malaikat apa Bu? Ridwan. Ini dulu kita pelajari sebagai malaikat penjaga surga. Ini yang kami pelajari, hadis yang melandasi penamaan tersebut adalah hadis yang kurang kuat. Tapi bukan berarti tidak ada malaikat penjaga surga. Ada malaikat penjaga surga, tapi penamaannya dengan Ridwan, itu landasannya kurang kuat. Jadi apa Ustaz namanya? Ya malaikat penjaga surga. Ada berapa nama-nama malaikat yang landasannya kurang kuat. Kalau yang kayak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Malik, penjaga apa? Neraka, itu ada itu, landasannya kuat. Kemudian perbedaan antara jin dengan setan itu apa? Kalau setan itu adalah jin yang jahat. Setan itu adalah jin yang jahat. Adapun jin itu adalah terbagi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman itulah setan. Yang beriman ya jin yang muslim, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua. Cara menjelaskannya adalah dengan membaca kitab tafsir. Ya, dengan membaca kitab tafsir, apa yang dimaksud dengan, siapakah yang dimaksud dengan malaikat Zabaniyah. Saya belum membaca malaikat itu atau belum membaca tafsirnya, bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain mengenai tafsir dari malaikat atau tafsir dari ayat tersebut. Jadi tidak setiap nama itu harus diketahui oleh anak. Jadi berproses sedikit demi sedikit. Kecuali kalau anak sudah membaca itu dalam Al-Qur'an, maka perlu anak bertanya, maka perlu untuk dicari tafsirannya dalam Al-Qur'an tentang malaikat Zabaniyah itu siapakah dan apa tugasnya. Jadi pendengar Radio Muslim, menyikapi orang yang murtad bagaimana, apalagi anak kecil? Menyikapinya kita benci agamanya, kita dekati dia supaya kembali ke dalam agama Islam. Jadi sebagian orang mengira bahwa kebencian itu berkonsekuensi menjauhkan diri dari orang tersebut. Tidak mesti. Kadang-kadang kita benci kemudian kita menjauhi dia. Kadang-kadang kita benci kita mendekati dia supaya dia kembali kepada agama ini. Jadi jangan kita biarkan saudara-saudara kita tetap berada di dalam kubangan kemaksiatan, kubangan kekufuran. Sayangnya kita kepada dia adalah dengan cara kita dekati dia, kita berbuat baik kepada dia dengan harapan itu bisa menjadi sarana untuk kembalinya dia ke dalam agama Islam, tapi hati kita benci dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang tersebut. Pertanyaan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, apa tugas malaikat Jibril sudah wafatnya Rasulullah SAW, kita tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas, malaikat itu memiliki tugas-tugas yang mulia. Dan setahu saya tidak ada istilah malaikat nganggur. Tidak ada istilah malaikat apa? Nganggur. Pengangguran itu manusia. Ya, malaikat itu ada saja yang dikerjakan. Berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbagai kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.